السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Maka kita wajib untuk mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, memahaminya dan pemahaman salafus saleh, dan kemudian kita mengamalkannya dan gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-43. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi kufur. Kufur secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan menurut syara, kufur adalah tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dengan mendustakannya atau tidak mendustakannya. Orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Jadi ada yang mendustakan, dia ada yang dia tidak mendustakan, tapi dia memang kafir karena dia tidak mau beriman. Seperti Abu Talib, dia tidak mendustakan, membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau masuk Islam. Dia mati dalam keadaan kafir. Dan orang yang melakukan kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, disebut kafir. Kemudian prinsip Ahlussunnah dalam kufur dan takfir. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempatnya dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi masalah kufur ini masalah besar, dan awal terjadinya adanya kelompok Khawarij dan yang lainnya ya karena masalah ini. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang pertama, kata beliau, wa hadhil masailu a'ni مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. كذا إمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله dalam kitabnya جامع العلوم والحكام yang ditahkik oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan Ibrahim Bajiz dan dicetak oleh Muassasah Risalah di juz yang pertama di halaman 114. وهذه المسائل dan masalah-masalah ini a'ni yang saya maksud masail al-islam wal iman wal kufri wal nifaq, itu masalah Islam, iman, kufur, nifaq, masail 'azimatun jiddan, merupakan masalah yang sangat besar sekali. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah 'allaqa bi hadhihi al-asma'i, Allah kaitkan dengan nama-nama ini, nama-nama Islam, iman, kufur, nifaq, Allah kaitkan dengan apa? As-sa'adata wasyaqawa, kebahagiaan dan celaka. Wastihqaqal janna wan nar, dan orang itu berhak mendapatkan sorga atau neraka. Wal ikhtilafa fi musammayatiha, dan ikhtilaf, perbedaan tentang nama-nama ini, awal ikhtilafin, merupakan awal terjadinya perbedaan waqa'a fi hadhil ummah, yang terjadi di tengah umat ini. Wa huwa khilaful khawarij sahabah, yaitu khawarij menyalahi para sahabat. Haitsu akhraju usat al-muwahhidin min al-islam bil kulliyah, di mana mereka khawarij mengeluarkan orang-orang yang bertauhid, yang berbuat durhaka dari agama Islam secara keseluruhan. Artinya orang-orang Islam yang berbuat dosa itu dikeluarkan. Orang-orang Islam yang berbuat dosa dikeluarkan dari agama Islam secara keseluruhan. Artinya ketika dia berbuat dosa besar, apakah dia minum khamar atau dia berzina atau dia durhaka kepada orang tua, maka kafir, dikeluarkan dari Islam. Oleh siapa? Oleh khawarij. Artinya dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa adkhaluhum fi dairatil kufr, dan mereka masukkan orang-orang Islam yang berbuat dosa besar ini dalam daerah kekufuran. Artinya orang itu kafir sudah menurut khawarij. Wa amaluhum muamalatul kufar, dan mereka bermuamalah seperti muamalah dengan orang-orang kafir. Wastahallu bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum, dan mereka menghalalkan dengan demikian darahnya kaum muslimin dan harta mereka. Thumma, kemudian hadatsa ba'dahum, terjadi sesudah mereka khilaful mu'tazila wa qauluhum bil manzilati bainal manzilatain, kemudian terjadi juga perbedaan mu'tazila, arti berbeda dengan khawarij. Dan mu'tazila berpendapat yaitu manzila bainal manzilatain, orang muslim yang berbuat dosa besar dia tidak dikafirkan dan tidak dikatakan Islam. Menurut Mu'tazila, orang Islam yang berbuat dosa besar tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan Islam. Manzila bainal manzilatain. Ini juga sesat. Khawarij sesat, Mu'tazilah juga sesat. Thumma hadatha khilaful murji'ah. Kemudian terjadi sudah itu murji'ah juga menyalahi mereka. Berarti semua ini menyalahi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa murji'ah? Wa qawlu, perkataan mereka, innal fasiqa, sesungguhnya orang fasik, mu'minun kamil iman. Orang fasik itu dia beriman dengan sempurna imannya. Ini semua sesat. Jika seorang fasik, ia berkurang imannya. Karena dosa dan maksiat mempunyai pengaruh terhadap apa? Terhadap iman. Karena iman itu yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiat, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini tentang istilah-istilah ini sudah kita bahas ketika kita membahas tentang wasatiyah ahlu sunnah bainul firaq di poin yang ke-41. Ini sudah kita bahas. Di halaman 352. Poin yang keempat. Ahlu sunnah pertengahan dalam hal nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah, Mu'tazilah, serta antara kaum Murji'ah dan Jahmiyah. Ini sudah kita bahas. Begitu juga tentang Khawarij juga sudah kita bahas di poin yang ketiganya, pertengahan dalam masalah ancaman Allah antara Murji'ah dan aliran Wa'idiyah. Jadi masalah kufur, masalah nifaq, ini masalah besar. Masalah mukmin, masalah Islam, iman, kufur, ini masalah besar. Makanya pengkafiran adalah hukum syar'i. Kita kembali kepada poin ini, poin ke-43. Yang pertama, pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak setiap orang berhak untuk mengkafirkan, enggak boleh. Jadi ini hukum syar'i, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, barang siapa yang telah tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislaman itu tidak bisa lenyap daripadanya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Jadi bukan zon, bukan sangkaan, bukan dugaan, enggak boleh dalam Islam. Yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas, oleh dalil sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufrun akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam. Kekafiran kecil asghar dan kekafiran besar akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama ahlu sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Jadi tidak setiap ucapan dan perbuatan disifatkan oleh nas, oleh dalil sebagai kufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufrun akbar yang mengeluarkan seorang dari agama. Karena sungguhnya kekafiran itu ada dua macam, kekafiran yang kecil asghar dan kekafiran yang besar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama ahlu sunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Jadi enggak boleh kita langsung mengatakan ini kafir, enggak boleh. Arti ketentuannya sesuai dengan syariat. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ini nas ayat. Tapi bagaimana penjelasan para sahabat dan tabi'in dalam menafsirkan ayat ini? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang merupakan terjemahan Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tentang ayat ini dalam surah Al-Ma'idah, kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Jadi enggak langsung kalau mengatakan kafir keluar dari Islam, tidak. Kalimatnya kufur tapi enggak dikatakan kafir. Artinya enggak keluar orang dari agama Islam. Tetap kufur. Begitu juga dikatakan oleh Imam Taus. Artinya kufur tapi tidak mengeluarkan orangnya dari agama ini. Contoh yang lain lagi. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik dan memeranginya kufur. Memeranginya kufur bukan berarti keluar dari agama Islam. Sebab Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dua golongan orang Islam yang berperang dikatakan oleh Allah apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua golongan dari orang mukmin, iqtatalu fa aslihu bainahuma. Damaikan keduanya. Allah masih menyebutkan mereka dua golongan ini yang berperang dengan Islam apa? Mukmin. Atau penjelasan sahabat bahwa tidak ada orang yang dikatakan kufur melainkan orang yang meninggalkan sholat. Kufur di sini artinya kufrun duna kufrin, enggak dikatakan bahwa dia keluar dari agama Islam. Artinya ketika orang meninggalkan sholat enggak langsung dikatakan dia kafir, tidak, selama dia masih meyakinkan tentang kewajibannya. Ini penjelasan para ulama Ahlussunnah berkaitan dengan banyak hadisnya, bukan satu ini hadisnya, puluhan hadis tentang masalah ini. Bahwa Ahlussunnah itu orang yang sangat sayang kepada makhluk. Bahwa Ahlussunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Jadi Ahlussunnah itu a'lamuhum bilhaq arhamum bil khalq. Jadi mereka yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Ketika orang itu sudah dikatakan keluar dari agama Islam, ini resikonya bukan kecil, besar. Ketika ada perbuatan kalimat kufur atau perbuatan kufur langsung orang yang dikatakan kafir, resikonya besar, bukan masalah kecil. Orang yang menuduh orang itu kafir, dia adalah orang yang enggak sayang kepada umat. Kecuali yang sudah nas dikafirkan seperti Ahlul Kitab, yang sudah jelas dikafirkan, orang-orang kafir asli yang sudah jelas dikafirkan. Ini kita bahas tentang orang Islam dikafirkan. Ketika dia dikatakan kafir, maka otomatis dengan kafir itu berarti dia harus apa? Harus cerai dengan istrinya. Boleh gak orang Islam kawin sama orang kafir? Gak boleh, cerai dengan istrinya. Kalau dikatakan kafir kemudian dia mati, boleh gak disolatkan? Gak boleh, kafir. Dikuburkan di mana? Di pemakaman orang kafir. Jadi bukan masalah kecil, masalah besar. Dan tidak ada waris mewariskan kalau sudah orang itu dikatakan kafir. Jadi harus kembali kepada keterangan para ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Tidak kembalinya kepada orang-orang khawarij, jangan. Orang khawarij semua kafir bagi dia. Jadi ini kehati-hatian penting dalam kita beragama ini, harus hati-hati. Yang keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim. Perhatikan tuh. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam masalah ini tidak cukup hanya dengan syubhat, kesamaran dan dzon persangkaan. Ahlussunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kekurangan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Saya ulangi, Ahlussunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran. Jadi orang berbuat dosa besar tidak dikafirkan, namun menghukumi mereka sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik, dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Arti ketika dia meninggalkan sholat, dia tahu bahwa itu wajib, dia merasa dosa dengan perbuatan. Ketika dia meninggalkan, dia melakukan perbuatan dosa besar, yang paling besar, dengan dia meninggalkan sholat, tapi tidak dikafirkan. Atau dia minum khamar, dia tidak menghalalkan perbuatan dosa itu, dia katakan bahwa ini dosa, maka tidak dikafirkan dia. Tapi kalau dikatakan khamar bagi dia halal, kafir dia. Hatta dia gak minum, hatta dia gak melakukan. Ada seorang dai atau seorang tokoh mengatakan bahwasanya khamar itu halal, meskipun dia tidak minum, maka dia kafir. Meskipun dia gak minum. Atau dia mengatakan zina itu halal, meskipun dia gak berbuat zina, tapi dia mengatakan demikian, dia meyakini demikian, kafir keluar agama Islam. Gitu. Jadi disini sebutkan tidak ada istihlal, dia tidak menganggap halal perbuatan itu. Hal ini berdasarkan Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 48, yaitu berkaitan dengan menghukumi pelaku dosa besar tidak dikafirkan, namun menghukumnya sebagai bentuk kefasikan dan kekurangnya iman apabila bukan dosa syirik, dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Dan jadi Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang paling besar. Ini surah An-Nisa ayat 48. Ya, tolong pertanyaan di dalam masalah menjatuhkan hukum kafir. Ini poin keempat, kita wajib hati-hati. Jangan sekali-kali menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim, meskipun dia berbuat yang perbuatannya perbuatan kufur. Tapi kita enggak boleh menghukumnya kecuali orang-orang yang alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehati-hatian ini penting. Sebab ketika kita menjatuhkan hukum kafir, hukumnya berat, bisa kembali kepada orang itu. Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seseorang menuduh orang lain dengan kafir atau musuh Allah. Rasulullah SAW bersabda, Ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa ila raja'at 'alayhi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Awana, Ibn Hibban, dan Ahmad dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau orang nuduh orang kafir, ternyata dia tidak demikian, maka kembali kepada orang yang nuduhnya, maka dia kafir. Rasulullah SAW juga bersabda, "Waman da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadzalik illa haru alaihi." Barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak ada demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW juga bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan ataupun kekufuran, melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Artinya Nabi SAW sudah memperingatkan tidak boleh seorang menuduh orang lain dengan fasikan ataupun kekufuran. Melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Jadi ini berkaitan dengan masalah menuduh seorang muslim. Kita wajib hati-hati menuduh seorang muslim meskipun dia berbuat dosa besar, enggak boleh dikatakan dia musuh Allah, enggak boleh dikatakan juga dia kafir, tidak boleh. Kalau fasik, memang dia berbuat dosa besar itu adalah kefasikan, gitu. Berbuat dosa besar adalah kefasikan, gitu. Dan kita wajib hati-hati dalam masalah ini. Yang harus kita perhatikan bahwa kita sebagai orang Islam berusaha mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak orang untuk bertaubat kepada Allah, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Perhatikan tuh, mengeluarkan orang dari Islam menuduh orang itu kafir. Dan ini gampang aja orang menyebut, tapi dosanya besar dan berat sampai di hari kiamat. Dia mengatakan satu kalimat yang dia tidak pikirkan, dia akan masuk neraka sejauh timur dan barat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hati-hati. Kalimat-kalimat ini hati-hati mengatakan orang itu kafir atau musuh Allah atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mendefinisikan bahwa satu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran atau bisa disebut kufur. Namun tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yaitu mengetahui, dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang yang berupa kebalikan dari syarat-syarat tersebut. Artinya, saya ulang lagi, terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa satu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran, bisa disebut kufur. Namun tidak boleh seseorang dihukumi kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui, dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan, serta tidak ada penghalang yang berupa kebalikan dari syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat seorang bisa dihukumi kafir, antum lihat di footnote 520 di halaman 364-365. Syarat-syarat seorang bisa dihukumi kafir, yang pertama, ia mengetahui dengan jelas. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan. Sedangkan intifaul mawani, tidak ada penghalang yang menjadikan seorang hukum kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut. Artinya ketika dia melakukan perbuatan itu, dia tidak mengetahui atau dia tidak sengaja atau dia dipaksa. Ini saya nukil dari Mujmal Masail Iman wal Kufur Ilmiah fi Usul Aqidah As-Salafiyah, dan juga dalam Majmu Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-12 tentang masalah ini. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang berhak menentukan seorang telah kafir, untuk melihat itu di halaman 365 di atas lanjutan dari poin yang kelima, dan yang berhak menentukan seseorang telah kafir atau tidak adalah para ulama yang dalam ilmunya dan para ulama rabbani dengan ketentuan syariat yang sudah disepakati. Jadi enggak bisa semua orang, artinya yang berhak menentukan itu adalah ulama. Seorang itu dikatakan kafir, makanya dia harus bertanya tentang perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang dari ucapan-ucapan kufur atau perbuatan kufur, apakah dia sudah kafir atau belum? Tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir apabila kalian tidak tahu. Dan juga kalau harus diperhatikan dan harus sudah ditegakkan hujah, harus ditegakkan hujah, karena keterangan dan dalilnya demikian, harus ada hujah. Jika bisa orang langsung dikafirkan sebelum sampaikan hujah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk, artinya sudah sampai hujah, tabayyana lahul huda, artinya sudah iqamatul hujah, sudah tegak hujah. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mu'minin, jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemudian berpaling. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Jadi masalah kafir mengkafirkan ini bukan urusan kita. Kita kembalikan kepada para ulama. Seandainya betul orang itu dia kafir, kan juga bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Jadi jangan kita disibukkan dengan orang itu. Sibukkan dengan yang lain, ngajak orang untuk masuk dalam agama ini. Kadang-kadang kita disibukkan oleh satu orang atau dua orang yang dia telah berbuat apa, melecehkan agama atau yang lainnya. Itu bukan urusan kita. Jadi kita tetap yang masalah-masalah seperti ini hati-hati. Kadang-kadang gampang untuk mengkafirkan, dan ini berat. Lebih bagus orang itu mengatakan salah daripada kafir. Sebagaimana penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan orang itu mengatakan dia apa, salah daripada dikatakan dia kafir. Kalau mengatakan kafir itu berat hukumannya, keluar daripada agama ini. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan ketika menghadapi tokoh-tokoh daripada Ahlul Bidah, itu beliau berhati-hati kepada mereka. Ini jelas tokoh-tokoh daripada Ahlul Bidah yang dia mengingkari tentang Allah di atas arsy. Kalau mengingkari Allah di atas arsy dan dia meyakini demikian, kafir, keluar agama Islam. Tapi Syekhul Islam tidak mengkafirkan. Kehati-hatian itu lebih bagus. Kata beliau begini dalam Majmu' Fatawa, ini ada dua. Yang pertama di Majmu' Fatawa, yang kedua dalam Ar-Raddu Al-Bakri. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga, beliau mengatakan, ma'ani daiman wa man jalasani ya'lamu dhalika minni anni min a'zamin nasi nahyan an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyatin illa idza 'ulima annahu qad qamat 'alaihi al-hujjatu ar-risaliyyah allati man khalafa kana kafiran taratan wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra wa anni uqarriru anna allaha qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummu al-khata' fi al-masail al-khabariyyati al-qawliyya wal-masail al-amaliyya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, saya selalu dan orang-orang yang selalu bersama aku tahu tentang aku ini, bahwa aku adalah orang yang, arti kata beliau, saya ini adalah orang yang paling keras melarang orang untuk menuduh seseorang itu kepada kafir, fasik atau maksiat, kecuali kalau sudah diketahui tegak baginya hujjah risaliyah, arti hujjah syar'iyah. yang orang menyalahi hujah itu atau dalil itu dikatakan kafir, atau dikatakan dia fasik, atau dikatakan dia maksiat. Dan saya sudah menetapkan bahwasanya Allah SWT telah mengampuni umat ini kesalahannya, dan ini menyangkut kesalahan berkaitan dengan masail khabariyah al-qawliyah, arti masail usul al-i'tiqadiyah, al-khabariyah al-qawliyah masail i'tiqadiyah, wal masail amaliyah, dan masail amaliyah arti masail berkaitan dengan amal atau furu'. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. Dan senantiasa ulama salaf itu berselisih tentang masalah-masalah yang banyak tentang masalah ini, tapi enggak ada seorang pun dari mereka mengatakan seseorang itu kafir, fasik atau maksiat. Artinya menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang yang hati-hati. Kemudian di dalam itu, dalam majmu fatwa di juz yang ketiga di halaman 229. Kemudian yang di Ar-Radd al-Baqri, beliau mengatakan begini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa li hadza kuntu aqulu lil Jahmiyati min al-Hululiyyah wan Nufati الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تغفرون لأنكم جهال." أنتم برأيكم زين؟ قد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dalam kitabnya الرد على البكري, "Dan aku berkata kepada kaum Jahmiyah." Jahmiyah ini yang menafikan sifat-sifat Allah. Al-Hululi An-Nufat. Yang mereka menafikan bahwa Allah berada di atas arsy. Dimenafikan. Ini tokoh-tokohnya menafikan Allah di atas. Tatkala terjadi fitnah mereka, "Seandainya aku ini sepakat dengan kalian demikian, aku sudah kafir. Karena aku tahu perkataan kalian itu kufur. Mengatakan Allah tidak ada syarat, ini perkataan kufur. Perkataan kufur. Kalian tidak kufur di sisiku. Kenapa? Di anakum juhal. Karena kalian jual." Ini tokoh-tokoh ini. Arti ulamanya dikatakan oleh Syekhul Islam tidak kafir. Arti kehati-hatian ini penting dalam kita beragama. Dan disebutkan, "وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم." Jadi ini diucapkan oleh Syekhul Islam ini kepada siapa? Kepada ulamanya mereka, ulamanya ahlul bid'ah. Kemudian kepada qudah, qadi-qadinya. Dan syekh mereka, dan juga amir-amir mereka. "Wa aslu jahlim syubuhatun aqliyah hasrat li ru'usihim." Jadi pokok kebodohan mereka karena syubhat dari akal mereka yang terjadi kepada mereka. "Fi qusurin min ma'rifatil manqulis sahih wal ma'qulis sharih." Jadi mereka ini karena terbatas dalam mengetahui dalil-dalil yang sahih, dan juga akal yang waras yang sesuai dengan itu. Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya yang lain, yaitu Dar'u Ta'adul Aql wan Naql. Jadi ahlu sunnah itu orang yang sayang, dan Syekhul Islam juga mengatakan demikian, bahwa ahlu sunnah itu a'lamun nasi bil haq wa arhamu bil khalq. Orang yang paling sayang, paling tahu tentang kebenaran, dan paling sayang kepada makhluk. Jadi enggak gampang untuk mengkafirkan orang. Kehati-hatian itu penting, gitu. Dan juga apa manfaatnya sekarang ada orang berbuat sesuatu yang kufur, kita katakan kafir, apa manfaatnya? Enggak manfaat. Atau penguasa ini kafir, apa manfaatnya buat kita? Enggak manfaat, gitu. Yang ada seperti Khawarij dan Takfiriyun, ketika dia mengkafirkan ini semua kafir, semua ini kafir, negara ini kafir, yang ada akhirnya dia berusaha karena negara kafir. Kalau pakai akal yang waras, pernah saya tanya juga kepada mereka, dan ulama juga pernah nanya masyayikh kepada mereka, kalau negara ini kafir, mesti antum sudah pindah di negara ini. Tapi mereka gak mau pindah di negara ini. Yang ada mereka ngebom dan segala macam, gak ada manfaat buat mereka, ngerusak, ngerusak Islam. Ini akibat kebodohan, akibat syubhat yang ada. Makanya fitnah yang besar itu ya fitnah syubhat, kemudian setelah itu baru fitnah syahwat. Itu dibahas oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Iqathatul Lahfan Min Masaid Syaitan, juga oleh Syekhul Islam juga dibahas dalam kitabnya Minhajus Sunnah juz yang kelima. Cuma belum waktunya untuk saya bawakan, artinya enggak cukup waktunya penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dan Syekhul Islam tentang masalah ini. Selanjutnya yang keenam, Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan diancam selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa dalam keadaan diancam selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Seperti kejadian siapa? Yang ayat ini turun kejadian yang siapa? Ammar bin Yasir. Ammar dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dan Ammar hatinya tidak terima karena waktu itu bapaknya dibunuh Yasir, dan juga Sumayyah dibunuh ibunya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah melihat demikian gak bisa berbuat apa-apa karena kondisi lemah, dan Ammar menangis kepada Nabi. Kemudian Allah turunkan ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alihim ghadabu minallah walahum azabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi orang yang kufur kepada Allah sudah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya tetap dia beriman, maka orang ini tidak berdosa. Adapun orang yang dia beriman kemudian dia kufur, artinya dia sengaja dia kufur, dengan sengaja dilakukan itu, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dia mendapatkan azab yang pedih, azab yang besar. Kemudian tentang kufrun, kufrun akbar, ini dibagi oleh para ulama menjadi beberapa macam. Yang ketujuh, tentang kufur akbar, kekafiran besar ada beberapa macam. Ini ada delapan disebutkan. Yang pertama, kufur juhud, artinya mengingkari. Yang kedua, kufur takdzib. Yang ketiga, kufur iba, enggan. Yang keempat, kufur syak, keraguan. Yang kelima, kufur nifaq, kemunafikan. Yang keenam, kufur i'rad, berpaling. Yang ketujuh, kufur istihza, memperolok-olok. Yang kedelapan, kufur istihlal, atau menganggap halal. Jadi macam-macamnya, sebagian disebutkan contoh-contohnya oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar itu ada tiga. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan, dan yang ketiga i'tiqad. Jadi sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar ada tiga, tiga macam: perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Di antara kufur amali, perbuatan qauli, ucapan, ada yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dengan sendirinya dan tidak mensyaratkan pengalahan hati, yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang jelas-jelas bertentangan dengan iman dari segala seginya. Misalnya orang itu menghujat Allah, jelas-jelas menghujat Allah, ini kafir dari segala seginya. Atau mencaci maki Rasulullah SAW, ini kafir. Atau bersujud ya kepada berhala, atau membuang mushaf Al-Quran di tempat sampah, dan perbuatan-perbuatan yang semena dengan itu. Dijatuhkannya hukum kufur kepada orang tertentu hanya boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat kufur yang bisa diterima sebagaimana perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan kafir pelakunya. Artinya orang yang tiba-tiba dia kena musibah, petaka, kemudian dia menghujat Allah, tidak terima itu. Umpamanya suaminya mati atau istrinya mati atau anaknya, dia menghujat Allah, kafir. Udah kena musibah, kafir lagi dia dengan sebab itu. Atau mencaci maki Rasulullah SAW, atau yang lainnya yang disebutkan di sini. Contohnya banyak disebutkan oleh para ulama, itu diantaranya. Kemudian yang kesembilan, sesungguhnya amalan kekafiran adalah kufur dan dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir, sebab keadaannya menunjukkan kepada batinnya yang juga kufur. Ahlu sunnah tidak mengatakan seperti yang diucapkan para ahlu bid'ah, amalan kekafiran tidak kufur, tapi dia menunjukkan kepada kekufuran. Perbedaan keduanya jelas. Sesungguhnya amal kekafiran adalah kufur dan dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir, sebab keadaannya menunjukkan kepada batinnya yang juga kufur. Ahlu sunnah tidak mengatakan seperti yang diucapkan kepada ahli bid'ah, amalan kekafiran tidak kufur. Dia mengatakan tidak kufur. Kalau ini, amal kekafiran adalah kufur. Itu ahlu sunnah. Kalau ahli bid'ah, amal kekafiran tidak kafir, tetapi dia menunjukkan kepada kekufuran. Ini perbedaan ini jelas ini. Yang ke-10, sebagaimana ketaatan merupakan sebagian dari cabang-cabang iman, demikian juga maksiat merupakan cabang-cabang kekafiran, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Cabang-cabang iman sudah kita bahas, begitu juga tentang kufur. Maksiat ini ada cabang-cabangnya. Artinya enggak semua perbuatan itu dikatakan kufur yang pelakunya dikafirkan, tidak. Tapi jelas maksiat itu sudah dekat kepada kekafiran. Berapa lama kelamaan dia berbuat maksiat itu, dia akan menghalalkan perbuatan maksiatnya, yang dengan itu dia kafir. Yang ke-11, ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlu kiblat, artinya kaum muslimin, karena dosa-dosa besarnya. Ahlu sunnah menyebutkan mereka dengan mu'min fasik atau naqisul iman, artinya kurangnya iman, naqisul iman atau kurangnya iman. Dan mereka khawatir apabila nas-nas ancaman terjadi kepada pelaku dosa-dosa besar, walaupun mereka tidak kekal dalam neraka. Bahkan mereka akan dapat keluar dengan syafaat para pemberi syafaat, dan karena rahmat dari Allah SWT semata, disebabkan masih adanya tauhid pada diri mereka. Pengkafiran karena dosa besar adalah mazhabnya khawarij yang keji. Pengkafiran karena dosa besar adalah mazhab khawarij yang keji. Ini pembahasannya, saya sebutkan buku-bukunya, nanti Anda bisa lihat. Kemudian perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikannya pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, akan tapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufurannya, dan pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman. Jadi kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menghapuskan pahala amalnya. Sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, juga tidak menghapuskan pahala amalnya, akan tapi bisa mengurangi pahalanya sesuai dengan kadar kekufurannya, dan pelakunya tetap dihadapkan dengan ancaman. Yang kedua, kufur besar menjadikan pelakunya kekal dalam neraka. Sedangkan kufur kecil, jika pelakunya masuk neraka, maka ia tidak kekal dalamnya. Dan bisa saja Allah SWT memberi ampunan kepada pelakunya sehingga ia tidak masuk neraka sama sekali. Yang ketiga, kufur besar menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak demikian. Yang keempat, kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya, artinya kepada orang kafir, betapapun ia adalah keluarga yang terdekat. Adapun kufur kecil, maka ia tidak melarang secara mutlak adanya kesetiaan, tetapi pelakunya dicintai dan diberi kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya, dan dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang tadi saya sebutkan, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, kitab Minhajus Sunnah yang juz yang kelima. Dan ini sudah saya nukil di dalam kitab Mulia dengan Mulia Salaf. Imam Syafi'i mengatakan, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, la an atakallama fi ilmin yuqalu li fi akhta'ta ahabbu ilayya min atakallama fi ilmin yuqalu fihi kafarta. Famin uyubi ahli al-bid'ah taqfiru ba'dihim ba'dahum. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. Dinukil oleh Syekhul Islam dalam Minhaj Sunnah An-Nabawiyah di juz yang kelima di halaman 251. Dan saya nukil dalam buku Mulia dengan Masalah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh aku berkata tentang satu ilmu dikatakan padanya, engkau salah. Lebih aku cintai daripada aku mengatakan bersatu ilmu dikatakan engkau telah kafir. Lalu saya mengatakan orang itu salah daripada kafir, karena beda keduanya dan jauh perbedaannya. Kalau mengatakan salah, ya dia salah, disuruh taubat. Tapi kalau kafir, keluar dari agama Islam, berat hukumannya. Dan kalau orang kafir tempatnya di mana? Kalau orang kafir tempatnya di mana? Neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Berat ini masalah kafir mengkafiran, bukan masalah kecil. Dan diantara aib, kata Imam Syafi'i, diantara aibnya ahlul bid'ah, yaitu mereka, sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Dan diantara yang terpuji dari ahlul ilmi, mereka menyalahkan dan tidak mengkafirkan. Jadi mereka menyalahkan, tidak mengkafirkan. Jadi masalah ini masalah hati-hati, masalah kafir mengkafirkan ini hati-hati. Dan banyak nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Syekhul Islam tentang masalah ini. Antum bisa baca bukunya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, At-Tabsiru Biqawaid At-Takfir. At-Tabsiru Biqawaid At-Takfir. Itu Syekh Ali bagus membahas tentang masalah ini, ringkas tapi mencakup semuanya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim fi Syarh Sahih Muslim, babul kufri babun khatir aqdama alaihi kathiru minan nas fasaqatu wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Kata Imam Al-Qurtubi, bab kufur bab yang sangat berbahaya. Kebanyakan manusia berani dalam masalah ini. Antas mereka jatuh, berguguran mereka ini. Salah. Adapun al-fuhul, yaitu ulama, mereka berhati-hati, fasalimu, mereka selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an. Kita enggak bisa membandingkan tentang keselamatan dengan sesuatu pun juga. Enggak ada bandingannya. Yang orang ingin selamat, tapi kalau saqatu, jatuh atau tergelincir, ini bahaya buat dia. Maka untuk cari selamat lebih bagus dia berhati-hati dalam masalah ini. Kemudian juga para masyayikh juga mengatakan demikian, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, dan banyak lagi para ulama yang mengatakan, kata beliau begini, at-takfiru amrun khatir yajibu al-muslimina adamul khawdi fihi wa tarkuhu li ahli al-ilmi rasikhin. Takfir masalah perkara yang bahaya sekali, wajib atas kaum muslimin tidak masuk ke dalamnya masalah ini. Biarkan aja urusan ini kepada orang-orang yang dalam ilmunya, pada ulama yang dalam ilmunya. Jadi serahkan kepada mereka. Dan kita hati-hati. Mungkin banyak disebutkan oleh Syekh Ali Hasan tentang masalah ini. Syekh Fauzan juga menyebutkan demikian dalam beberapa fatwanya. Jadi takfir itu punya dhabit yang kita wajib hati-hati. Dan serahkan masalah ini kepada para ulama. Wallahu a'lam wa sallallahu bina Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya silakan. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan menambah keyakinan kita, ilmu bagi kita yang mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kafir apa? Gampang-gampang mengkafirkan, maksud saya, jangan gampang-gampang mengkafirkan. Hati-hati lebih bagus. Kalau kita kafirkan, meninggalkan sholat kafir, berarti berapa banyak nih orang yang sudah dikafirkan. Jadi enggak gampang masalah ini. Serahkan kepada para ulama yang kuat dalam masalah ini. Selama dia tidak menghalalkan, artinya tidak mengatakan bahwa sholat bagi saya itu tidak wajib, seperti tokoh-tokoh torekot, sholat bagi saya enggak wajib. Jelas dia mengatakan demikian. Karena orang awam, sebodoh-bodohnya orang awam, atau tinggal di gunung, tetap dia mengakui bahwa sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Gitu. Ini ada tokoh mengatakan tidak wajib. Kafir dia. Kalau agama Islam. Tapi orang awam yang kita lihat sekarang ini, yang mereka meninggalkan sholat, karena kebodohan, karena kemalasan, gak bisa langsung kita kafirkan. Jadi itu kehati-hatian lebih bagus. Dan itu wajib. Untuk hati-hati itu wajib. Jadi jangan gampang-gampang mengkafirkan. Nanti antum kerjaannya tiap hari fulan kafir, fulan kafir. Allah musta'an. Itu kerjaan takfiriun itu kerjaannya itu. Kafir, kafir, kafir. Akhirnya terakhir dia mengkafirkan dirinya sendiri. Bunuh diri dia. Nah itu, kecewa dia. Jadi enggak waras. Mendingan antum belajar agama, terus belajar, amalkan. Adapun orang lain urus kepada Allah. Kewajiban kita mendakwahkan, menyampaikan. Antum kasih buku. Dia enggak salat, kasih buku tentang wajibnya salat. Jelaskan kepada dia. Kemudian dia baca. Atau kasih jangan semuanya. Dikopi aja satu lembar suruh baca. Supaya dia tahu bahwa ini salat wajib. Dan yang pertama dihisab pada kiamat adalah salat. Diingatkan, tetap wajib diingatkan, enggak boleh mentang-mentang dia enggak dikafirkan, kita enggak dakwah, tetap dakwah. Diingatkan dengan cara yang baik kepada mereka. Semuanya seperti itu. Satpam momennya di perumahan. Kita lihat, di waktu zuhur dia enggak sholat. Asar enggak sholat. Maghrib, isya. Antum ingatkan, jangan dibiarkan. Supir begitu juga. Antum punya supir, harus sholat. Di kantor juga harus sholat, wajib sholat. Jangan dibiarkan. Antum jangan punya supir yang enggak sholat. Pembantu, wajib dia sholat. Wajib pakai jilbab. Dia enggak sholat sama kita, enggak boleh. Seperti itu dakwah. Gitu. Tentunya dengan cara yang baik antum sampaikan kepada mereka. Jadi jangan kita diam, jangan mengkafirkan, dan juga jangan membiarkan. Tapi harus dakwah, tetap jalan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.